kokoyong ini apa sanggani yang lagi dati wong orang duwe tak rewangi mendino nyambut kawe rekoso nanging kayane rasa piro tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wes semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku rino kelawan wengi aku tansah memuji memuji marang kersaning Gusti muka kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wes semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku rino kelawan wengi aku tansah memuji memuji marang kersaning Gusti muka kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya kowe lan aku bisa urip mulya.